Tandanya muda sama tua apa? Keriput. Iya kan? Yoga kelapa tua kan yang coklat tuh kan udah mulai keriput-keriput kan? Artinya kalau tubuh kita Bapak Ibu sekalian sudah mulai tampak tanda-tanda pengeriputan di mana-mana ya kurang air bahasa gitulah. Kebanyakan yang dimakan produk yang menyebabkan penuaan dini bagi laki-laki perempuan, bagi laki-laki penuaan dono. Jadi itu. Maka salah satu cara terbaik untuk, jadi kalau ini, beliau ini lebih baik untuk kita gunakan sebagai detoksifikasi. Dia bersih-bersih, bagus banget. Kalau ini mineralnya lebih kuat. Ya, jadi kalau misalkan Anda nih teman-teman sekarang yang masih-masih muda, kayak ini kan muka-muka muda tapi agak tampak tua gitu. Bermutu umurnya sekarang. Umur 30 tahun tapi wajah kayak 50 gitu lah. Kurang senyum, kurang enzim, kurang buah. Makanya orang waktu sakit dikirimin apa? Atau dibawain apa waktu sakit? Buah. Pesan, makanya makan buah waktu sehat. Gitu kan? Anda pernah gak kebayang bawa ke rumah sakit, ketemu orang sakit gitu, bawa bakso, mie ayam gitu kan? Gak ada kan? Karena dia sudah bisa makan kan, itu kan? Ini begitu cukup dan paling akhir, semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.